قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج dan bersikap tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlu sunnah pertengahan antara kelompok Rafidah. Rafidah itu berasal dari kata ar-rafd yang artinya menolak, dan ar-rafidah adalah merupakan salah satu min firaqi syiah, dari kelompok syiah. Naam. Di antara kelompok syiah mereka berpecah-pecah. Salah satu kelompok tersebut adalah Rafidah. Naam. Dan disebut mereka itu sebagai kelompok Rafidah disebabkan karena mereka menolak khilafah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ada pula dari kalangan para ulama yang lain yang menyatakan bahwa istilah Ar-Rafidah yang ada pada mereka disebabkan karena di saat mereka mendatangi Zaid bin Ali, ya, bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, mereka meminta pendapat Zaid bin Ali bin Al-Husain, cucunya Husain, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, meminta pendapat tentang Abu Bakar dan Umar. Maka Zaid bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahwa khilafah mereka sah dan mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Maka mereka ini pun berpaling dari Zaid. Maka kata Zaid bin Ali, rafadtumuni, kalian telah menolak aku. Maka mereka pun diberi nama Rafidah dengan sebab itu. Nah, dan Ar-Rafidah inilah yang masyhur dengan penamaan Asy'iah Al-Itsna Asyariyah, yang sekarang ini tersebar di Iran dan Irak. Naam. Yang mengakui 12 imamah dari keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari arah Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kadhim sampai terus ke atas. Sampai imam yang ke-12 yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka sebut sebagai Al-Imamul Mahdi. Dan di antara keyakinan mereka meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini telah berubah. Jumlah ayat Al-Quran sebenarnya 18 ribu. Adapun Al-Quran yang sekarang ini, ya, telah terjadi pengurangan 2/3. Ini sepertiganya saja. Dan mereka juga meyakini bahwa mut'ah itu adalah merupakan ibadah yang hukumnya halal dan tidak dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bahkan di sana ada keutamaan-keutamaan yang mereka sebutkan. Sekali mut'ah sederajat dengan Husain. Dua kali mut'ah sederajat dengan Hasan. Tiga kali mut'ah sederajat dengan Ali. Empat kali mut'ah sederajat dengan Rasulullah. Kalau 100 kali mut'ah, berarti lebih tinggi. Nah, mereka juga meyakini wajibnya bertaqiyah di hadapan ahlus sunnah. At-taqiyatu minad-din la imana liman la taqiyata lah. Taqiyah itu dari agama. Tidak ada keimanan bagi orang tidak bertaqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan madhabnya. Jadi kalau di hadapan ahlus sunnah yang mereka jelas-jelas membenci Syiah, mereka juga berlagak seperti ahlus sunnah yang dikaji Sahih Bukhari. Tapi lama-kelamaan Sahih Bukhari dikritik satu persatu hadisnya. Kalau orang sudah mulai terlihat kagum, baru dimasukkan satu persatu akidahnya. Ahlus sunnah mengatakan bahwa kalian itu menyatakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini telah berubah. Ya, oh tidak benar, dusta itu ahlus sunnah. Buktinya kami tetap membaca pakai mushaf itu juga. Itu namanya taqiyah. Jadi sulit memang berbicara dengan Syiah. Ya, enggak bisa. Karena mereka bertaqiyah. Nah, mereka menghalalkan itu. Bahkan wajib hukumnya. Tidak ada iman bagi orang tidak bertaqiyah di hadapan ahlus sunnah. Ya, harus berdusta memang. Nah. Ya. Lalu kapan Al-Quran itu datang? Nanti dibawa oleh Imam Mahdinya. Lalu, sholat Jumat itu tidak wajib sekarang. Nah, wajibnya nanti setelah datang Imam Mahdi. Ya, dianjurkan sholat dengan memakai tanah dari Karbala. Lempengan-lempengan tanah, bundaran. Pernah lihat ya kawan? Ya, kalau Syiah tulen sholat pakai itu. Nah, walaupun harus memesan dari tempat yang jauh sana. Nah, mereka juga meyakini bahwa seluruh para sahabat murtad dari Islam, kecuali segelintir dari para sahabat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Miqdad bin al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, Salman al-Farisi. Itu saja. Yang lain murtad. Keluar dari Islam. Rafidah. Nah. Ya. Maka oleh karena itu cercaan terhadap sahabat, pemutarbalikan fakta terhadap sejarah khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, mereka buat-buat di dalam kitab-kitab sejarah mereka. Mereka punya kitab tarikh, namanya Tarikh Ibnu Jarir. Tarikh At-Tabari, tapi bukan Ibnu Jarir. Tarikh At-Tabari, tapi Tabari Syi'i, bukan Sunni. Ya, dari kalangan Syiah, hati-hati. Ya, terkadang mungkin antum baca kitab atau buku terjemahan, melihat tentang sejarah, antum lihat catatan kakinya, lihat tarikh Tabari, lihat tarikh Tabari, jangan sampai antum menyangka itu ahlus sunnah, periksa dulu. Naam. Syiah. Naam. Ana pernah membaca satu kitab yang diterbitkan oleh Pustaka Hidayah kalau enggak salah. Judulnya Dari Saqifah Sampai Imamah. Ya. Yang jelas pengarangnya Syi'i, Rafidhi. Dan di dalamnya cercaan terhadap Abu Bakar As-Siddiq, terhadap khilafah beliau, terhadap sikap yang keras dari Umar bin Khattab terhadap Ahlul Bait. Diceritakan di situ bahwa ketika telah terangkat khilafah Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib tidak berbaiat, maka mereka berombongan mendatangi rumah Ahlul Bait, mendatangi rumahnya Ali bin Abi Thalib, sampai Umar menyatakan, wahai Fatimah, keluarlah dan berbaiat pada Rasulullah, kalau tidak maka rumahmu ini akan kubakar. Nah, sehingga mereka berbaiat kepada Abu Bakar secara paksa, kata mereka. Nah, semacam riwayat-riwayat yang demikian ini, ikhwan, intabih. Ya. Dan anda melihat waktu itu catatan kaki Tarikh Tabari. Tarikh Tabari, setahu kita Tabari hanya Ahlus Sunnah. Subhanallah. Ternyata Syi'i. Naam. Dan apa yang memberi mukaddimah kitab itu ya Ad-Dajjal Cak Nur. Ya. Naam. Khalis Majid. Itu disebutkan ya kritikan-kritikan terhadap para sahabat, terlebih ketika tiba di zaman khilafah Muawiyah, cercaan, makian terhadap beliau. Lalu setelah itu pada akhir-akhirnya disebutkan akidah-akidah. Ya. Tentang taqiyah disebutkan. Nah, dengan berani. Sampai menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah merupakan proses reinkarnasi dari Tuhan. Apa itu, ikhwan? Hah? Apa reinkarnasi? Penjelmaan kembali. Nah. Ya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan Rafidhah Syiah itu ada tiga tingkatan. Ada Syiah yang ekstrim sampai pada tingkat menuhankan Ali bin Abi Thalib. Nah. Ya. Yang kedua yaitu Rafidhah yang membenci para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Dan tingkatan yang ketiga yaitu mereka yang mengakui keimamahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, ya, hanya saja mereka menyatakan lebih utama kalau Ali bin Abi Thalib, tapi mereka tetap mengakui khilafah para al-khulafa ar-rasyidun dan menyatakan khilafah mereka sah. Walhasil semuanya menyelisihi dari manhaj ahli sunnah. Walaupun yang terakhir lebih ringan. Ya, keliruannya. Qal wa bainal khawarij. Dan di antara khawarij. Ya. Dalam artian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari satu sisi Rafidhah menyebutkan murtad sebagian besar dari para sahabat dan bersikap ekstrim terhadap Ahlul Bait, keluarga Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sementara Khawarij bertentangan dengan sikap Rafidhah sampai pada tingkat mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Qala syarih al-allama Muhammad Khalil Harras qawluhu wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila akhiri al-ma'ruf anna Rafidhah yang ma'ruf bahwa Rafidah qabbahahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka. Yasubbuna sahabata radhiyallahu anhum, mereka mencaci maki para sahabat. Wa yal'anunahum, dan melaknat mereka. Wa rubbama kaffaruhum aw kaffaru ba'dahum, dan mungkin saja mengkafirkan mereka dan atau mengkafirkan sebagian mereka, dan telah terjadi memang mereka mengkafirkan. Wal ghalibiyatu minhum ma'asabbihim likathirin minas sahabati wal khulafa, dan mayoritas dari mereka di samping mereka mencaci maki mayoritas dari para sahabat dan khalifah, yaghluna fi aliyin wa auladih. Ya, mereka bersikap ghulu, bersikap ekstrim terhadap Ali bin Abi Thalib beserta keturunan-keturunannya, anak cucunya. Wa ya'taqiduna fihimul ilahiyah, dan bahkan sampai pada tingkat mereka meyakini ilahiyah. Ya, ada ya itu tadi yang kita sebutkan, inkarnasi dari Tuhan, proses inkarnasi dari Allah, meyakini ada sifat-sifat ilah. Oleh karena itu mereka meyakini bahwa imam-imam mereka itu maksum, dalam artian tidak pernah berbuat salah sedikit pun. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat, itu pasti benar, dijamin kebenarannya. Nah, dan mereka meyakini bahwa semestinya, ya sebagian dari mereka meyakini bahwa semestinya Ali bin Abi Thalib lah yang diberikan risalah. Cuman waktu itu malaikat Jibril ketika hendak menyampaikan risalah, ternyata Jibril salah alamat, keliru mungkin melihat alamatnya, karena dia sebagai tukang pos ingin mengantar risalah itu kepada Ali bin Abi Thalib, tapi yang disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlanjur sudah. Nah, tapi sebenarnya kata mereka, Ali lah yang menjadi rasul. Nah, Allahumma musta'an. Dusta, kebid'ahan, penyembahan terhadap kuburan, biasa mereka. Ya, buat acara-acara bid'ah pada hari Asyura, mengerikan betul. Ya, tak pernah lihat ikhwan perayaan-perayaan mereka, tak pernah. Ya, kalau pada acara hari Karbala itu, hari Asyura, ada sekelompok dari mereka keluar di jalan sambil bawa rantai, rantai besi, pukul. Ya, semakin sakit semakin afdal, sampai darah-darah belakang. Ada yang bawa pisau dan pedang, keliling, tak pernah lihat, keliling daerahnya, ya sambil berlari-lari. Ada yang di sekitar situ aja, sambil ya nggak tahu apa yang diucapkan itu. Nah, dicacah-cacah itu kepala mereka, semakin banyak darahnya semakin afdal. Itu darah penuh itu, pakaian mereka pakai jubah kan warna putih, penuh darah. Sebagai tanda belasungkawa terhadap kematian Husain radhiyallahu ta'ala, menyiksa diri, ta'dzib. Dan ini sama sekali bukan dari Islam. Ya, belum lagi acara mut'ah. Acara mut'ah beramai-ramai di malam Asyura itu, dikumpulkan laki satu tempat, wanita di tempat yang lain. Kemudian imamnya bayan menjelaskan tentang tragedi Karbala, ya, tentang kekejaman Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Lalu kemudian setelah itu dia menjelaskan bahwa malam ini adalah malam yang suci. Setiap anak yang lahir dengan pergaulan malam hari ini, maka anak itu lahir dalam keadaan suci. Maka terjadilah pernikahan mut'ah massal. Ya, gelap dipertemukan antara si fulan dan fulana. Lah, ketemu. Ada cara-caranya, ya. Kalau dia enggak tahu caranya, dicurigai, oh ini bukan Syiah. Ya, di dalam membuka pakaian itu ada cara-caranya. Kamu kalau ahlus sunnah mau coba-coba di situ, salah dalam membuka, wah, berarti bukan Syi'i, akan teriak perempuannya. Nah, ya, sehingga kadang, wallahu alam, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa ada yang sampai bergaul dengan saudaranya sendiri karena tidak tahu, berkumpul begitu. Nah, secara serampangan diambil selesai cuaca dalam keadaan gelap. Nah, anak yang lahir kan tidak tahu bapaknya siapa. Nah, itu dimasukkan ke tempat penampungan yang disebut dengan anak-anak suci di daerah Qum. Jadi Qum ini memang merupakan pusat tarbiyah, ya, pusat pengkajian Syiah. Nah, di situ anak-anak yang tidak tahu bapaknya siapa, mereka disebut anak-anak suci. Nah, waqad dhahara ha'ula'i fi hayati Aliin radhiyallahu an, dan nampak mereka ini dalam kehidupannya Ali radhiyallahu ta'ala anhu, biza'amati Abdullah ibn Saba', yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba', alladhi kana yahudiyan wa aslam, yang dahulu Yahudi kemudian masuk Islam. Wa arada ayyakida lil islami wa ahli, dan dia menginginkan untuk menipu Islam dan pemeluk Islam. Kama kadal yahudu minkibali minkablu lin nasraniya, sebagaimana orang-orang Yahudi, ya, yang mereka berhasil sebelumnya menipu orang-orang Nasrani. Wa afsaduha ala ahliha, dan merusak terhadap para pemeluknya. Wa qad harraqahum Aliun bin nar, dan Ali bin Abi Thalib telah membakar mereka dengan api. Li itfa'i fitnatihim, untuk memadamkan fitnah mereka. Wa ruya anhu fi dhalika qawlu, dan diriwayatkan perkataan Ali bin Abi Thalib dalam hal ini. Beliau mengatakan, lamma ra'aitul amra amran munkara, ajjajtu nari wa da'autukum bara. Ketika aku melihat perkara-perkara mungkar, yaitu pengagungan terhadap Ali bin Abi Thalib sampai menyatakan bahwa Ali Tuhan, ajjajtu nari, aku pun menyalakan apiku, wada'autu kumbara, dan aku menyeru kumbar. Kumbar yakni nama, ya, maulanya Ali bin Abi Thalib yang beliau perintahkan untuk membakar mereka. Nah, maka mereka pun mati dalam keadaan terbakar. Mereka ini yang bersikap ekstrim. Kecuali pemimpinnya yang berhasil menyelamatkan diri dan bahkan menyebarkan, semakin menyebarkan keyakinannya itu. dan menyatakan tidak ada yang menyiksa dengan api melainkan dia adalah Tuhan, maka dia pun ya menyebarkan keyakinannya di sebagian negara seperti di Mesir dan tempat yang lainnya. Naam, hanya saja tentang pembakaran ini diselisihi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang la tu'adzibu bi'adzabillah, jangan kalian mengazab dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ammal khawarij faqad qabalu haula'ir rawafid, adapun al khawarij maka mereka bersikap ya bertentangan dengan Rafidah ini. Fakaffaru Aliyan wa Muawiyah wa man ma'ahuma min as-sahabah, lalu mereka mengkafirkan Ali, Muawiyah dan yang bersamanya dari kalangan para sahabat. Wa qataluhum, dan memerangi mereka. Wastahallu dima'ahum wa amwalahum, menghalalkan darah dan harta mereka. Wa amma ahlus sunnati wal jama'ah, adapun ahlus sunnah wal jama'ah, fakanu wasatan baina ghuluwi haula wa taqsiri ulaik, maka mereka pertengahan antara sikap ekstrimnya kaum Rafidah dan sikap jafaknya kaum Khawarij. Taksir. Wahadahumullah ila li'tirafi bifadli ashabi nabiyihim, dan Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk mengakui keutamaan para sahabat nabi mereka. Wa annahum akmalu hadhil ummati imanan wa islaman wa ilman wa hikmatan, dan mereka meyakini bahwa para sahabat itulah yang paling sempurna dari kalangan umat ini dari sisi keimanannya, Islamnya, ilmunya, hikmahnya. As-salaf aslam wa a'lam wa ahkam, walakinnahum lam yaghlu fihim, tapi tidak bersikap ekstrim. Walam ya'taqidu ismatahum, dan tidak meyakini maksumnya mereka. Mereka bersalah. Bal qamu bihuquqihim, bahkan mereka menegakkan hak-haknya para sahabah. Wa ahabbuhum li'azimi sabiqatihim wa husni bala'ihim fi nusratil islam wa jihadihim ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka cinta kepada para sahabat karena mulianya mereka sebagai as-sabiqunal awwalun, terdahulunya mereka dalam Islam ya, dan bersabarnya mereka menghadapi bala, cobaan-cobaan dalam memberikan bantuan kepada Islam, dan jihadnya mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Fa ila huna ya ikhwan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.